Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Selasa 12 September 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Tia Andalusia. Pelaku pencurian lepaskan tembakan. Sebagian kawasan pusat kota Langsa tergenang akibat hujan. Stok darah kosong di Aceh Tenggara. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, pelaku pencurian sepeda motor dan ternak di kawasan Desa Alu Udeng, Kecamatan Pesangan Biren, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat melepaskan tembakan ke udara saat dikejar warga. Dari Biren, Jafarudin melaporkan. Informasi yang diperoleh Serambi FM, sepeda motor milik Muhammadiyah 59 tahun yang diparkir di teras rumah saat pemiliknya bangun untuk sholat subuh telah raib. Kemudian sekitar pukul 7.00 WIB, Husaini 50 tahun warga setempat juga kehilangan 3 ekor lembu di dalam kandang. Kuat dugaan, pelaku curanmor dan ternak itu mengambil sepeda motor hanya untuk melarikan diri. Pelaku juga melepaskan tembakan saat dikejar warga. Hal itu diungkapkan Bang Sul, salah satu warga yang ikut mengejar pelaku. Syederalun, sebanyak 258 bidan dan dokter pegawai tidak tetap atau PTT jajaran Dinas Kesehatan Aceh yang telah memiliki nota persetujuan NIP diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah atau BPKKD. Dari Aceh Tenggara, Asna Wilwi melaporkan. Syederalun, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Tenggara, Dr. Andes Jamaluddin MM kepada Serambi FM mengatakan telah membicarakan hal itu kepada Sekda Gani Suhud MAP tentang NIP bidan dan dokter PTT untuk diserahkan berkasnya ke BPKKD guna keperluan proses sistem pembayaran gaji mereka. Menurutnya, Pemkab Aceh Tenggara mengupayakan secepatnya gaji mereka dapat ditampung di APBKP. Syederalun, akibat diguyur hujan lebat Senin malam, sejumlah kawasan pusat kota Langsa maupun sejumlah kawasan permukiman digenangin air hingga mencapai 30 hingga 50 cm. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Hujan lebat yang melanda kota Langsa mulai berlangsung pukul 20.00 WIB dan hujan mulai reda pukul 21.00 malam. Durasi hujan selama 1 jam lebih itu mengakibatkan air meluap ke jalan-jalan umum maupun permukiman masyarakat. Sementara saluran drainase yang ada tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Amatan Serambi FM, titik banjir genangan air hujan terjadi di persimpangan pertemuan Simpang Melati, Tugu Pase Jalan Sudirman, kawasan Ruko depan Jalan T. Umar. Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Langsa, Samsul Bahri, ketika dikonfirmasi mengatakan tingginya intensitas hujan malam kemarin bersamaan air laut juga sedang pasang menyebabkan aliran air melambat menuju muara pembuangan akhir. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, stok darah di RSUD Sahudin Kuta Cane Aceh Tenggara terus mengalami kekosongan. Tokoh masyarakat Aceh Tenggara, Nasrul Zaman MKS kepada Serambi FM mengatakan, selama ini stok darah setiap saat mengalami kekosongan. Dari Aceh Tenggara, Asna Wilui melaporkan. Hal ini akibat kurangnya kepedulian untuk mendonorkan darah. Nasrul Zaman juga mengaku kecewa dengan pihak Palang Merah Indonesia Aceh Tenggara yang selama ini seharusnya sebagai garda terdepan mencari pendonor untuk memenuhi kebutuhan stok darah di RSU Sahudin. Sementara itu, Direktur RSUD Sahudin Kota Cane, Dr. Hajah Irawati Deski mengatakan, Saat ini, tidak ada satu kantong pun stok darah di RSU tersebut. Saudara Lon, pembangunan bendungan irigasi Kerung Pase di Desa Pulau Blang, Kecamatan Merah Mulia, Aceh Utara, sudah terlantar sejak 2014. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi yang diperoleh Serambi FM, pembangunan bendungan Kerung Pase mulai dikerjakan pada tahun 2012 lalu, yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Pejabat Bupati Aceh Utara Dr. Andes M. Ali Basyah, dan dilanjutkan sampai 2013 ketika Aceh Utara sudah dipimpin Muhammad Taib atau Cik Mat. Namun 2014 sampai 2017 tidak ada pembangunan di irigasi tersebut. Bendungan irigasi itu dimanfaatkan 8 kecamatan di Aceh Utara dan 1 kecamatan di Lok Semawe, karena itu warga sangat berharap pembangunannya segera dilanjutkan untuk bisa mengairi sawah mereka. Syederalun, pemerintah Kabupaten Pidijaya bersama Muspida setempat hari ini memanen jagung secara serentak yang tersebar di 13 gampung dalam Kecamatan Bandar 2. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Hadir dalam hajatan panen raya jagung tersebut, Wakil Bupati Haji Said Mulyadi SIMSI dan Dim 0102 PD Letkol ARH Doni Indiawan, Wakil Ketua DPRK Fahruz Zaman Hasbalah, sejumlah kepala SKPK dan para camat, kelompok tani serta ratusan tamu undangan. Wakil Bupati Pidijaya mengatakan pengembangan jagung dalam 3 tahun terakhir semakin menggembirakan seiring dengan semangat dari para petani terutama di Kecamatan Bandar 2 yang hingga kini telah mencapai lahan 1.043 hektar. Saudara Lon, Afdal 8 tahun sudah 7 tahun 1 bulan terbaring di ranjang di rumah orang tuanya, kemukiman Ujung Rimba, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan Bukhari, Itawani, dibawa ke Rumah Sakit Umum Tengku Syiditro Sigli oleh tim Public Safety Center 119 karena mengalami gizi buruk. Tim Public Safety Center 119 menjemput anak gizi buruk, sementara istri Bupati Pidi Roni Ahmad, Nyonya Syarifah, juga ikut hadir dalam penjemputan itu. Langkah ini diambil setelah sebelumnya adanya laporan bahwa ada seorang anak keluarga miskin mengalami gizi buruk dan lumpuh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 12 September 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.